السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سنحمد الله سبحانه وتعالى. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar Surah Al-Baqarah, juz yang kedua, dan insyaAllah pada pagi hari ini insyaAllah kita akan membaca ayat yang ke-247 ya. Nah, silakan dibaca. Ibu Reni, silakan. Iya, kedengeran nggak Ustaz? Iya, kedengeran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum talut malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna allaha astafahu alaykum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Dan nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengutus bagi kalian Talut sebagai raja. Mereka berkata bagaimana kerajaan baginya atas kami, padahal kami lebih berhak atas kerajaan daripadanya, dan tidak, kenapa Ustaz? Ya, dan Talut itu tidak diberikan. Ya, dan Talut itu tidak diberikan keluasan harta. Dia berkata, sesungguhnya Allah telah memilih dia atas kalian dan menambahkannya kekuatan dalam ilmu dan fisik. Dan Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Al-wawu harfu atfin, qala fi'il madhi, lahum jar majrur, tadi qala fa'ilnya nabiyuhum. Nabiyu sebagai fa'il, hum mudhaf ilaih, inna harfu taukid wa nasbin, Allah isim inna, lafzu dalalah isim inna, qad harfu taukid, ba'atha fi'il madhi, fa'ilnya Allah, lakum jar majrur, taluta maf'ul bih, malikan maf'ul bih yang kedua. Qalu fi'il madhi, wawu sebagai fa'il, anna, ini annanya harfu taukid ya Ustaz Wanasbin. Bukan, anna itu bukan, kalau yang harfu nasb itu anna, ini kan ada alifnya. Oh, ini bukan dipecah gitu ya Ustaz ya? Bukan ya? Bukan, ini anna itu satu kata dia. Dia oh, isim istifham ya. Isim istifham. Nah. Oh, iya. Artinya bagaimana? Dia sama kayak kaifa, itu kan isim. Oh. Ya, aina itu isim nih. Anna juga sama. Bahwasanya, bukan bahwasanya ya? Bukan. Tapi ya. Jadi anna bagaimana? Bagaimana dia memperoleh kerajaan atas kami sementara kami lebih berhak ya. Oke, okay, ya. Berarti anna isim istifham. Isim istifham ya. Di sini berarti sebagai mubtada Ustaz ya. Yakunu. Ini enggak ada hubannya sih. Enggak ada ya. Jadi isim istifham aja gitu ya. Heeh. Ya. Yakunu fi'il mudhari naqis, wawu sebagai isim isim yang. Wawunya mah asli kali. Jadi karena yakunu kan. Oh iya sih. Wawunya jadi, asli. Fa'il itu ada di istilahnya. Bukan fa'il, isimnya. Oh iya. Saya udah nulis tapi malah ngebaca ya. Lahu jar majrur ini sebagai khobarnya ya Ustaz. Al-mulku ini sebagai isimnya ya. Naam. Alaina jar majrur, al-wau ini wau hal, nahnu mubtada, ahaku khobar, bil mulki jar majrur, minhu jar majrur, al-wau harfu atfin, lam harfu jazm, yu'ta ini fi'il mudhari majzum bil lam, sa'atan maf'ul bih, minal mal jar majrur. Qala fi'il madhi inna apa harfu taukid wa nasbin, Allah lafzu dalalah sebagai isim inna, istofa fi'il madhi, al-ha'u maf'ul bih. Alaikum jar majrur, al-wau harfu atfin, zada fi'il madhi, al-ha'u ini maf'ul bih. Basbotan maf'ul bih yang kedua, fil ilmi jar majrur, al-wau harfu atfin, al-jismi ma'tuf ke ilmi. Al-wau harfu atfin, Allah lafzu dalalah sebagai mubtada, yu'ti fi'il mudhari, Allah sebagai fa'il, mulka maf'ul bih, al-ha'u mudhaf ilaihi, man ini maf'ul bih yang kedua, yasha'u, isim mausul maf'ul bih yang kedua. Ya, isim mausul sebagai maf'ul bih yang kedua, yasha'u fi'il mudhari, fa'ilnya man. Al-wawu harfu atfin, Allah lafzu dalalah sebagai mubtada, wasi'un, ini khobar, alimun khobar juga. Wa qala lahum nabiyuhum, inna allaha qad arsala ilaikum taluta malikan ijabatan litolabikum, yaqudukum liqitali aduwakum, kama talabatum, apa? Liqitali aduwikum. Oh iya ya. Liqitali aduwikum kama talabtum. Jangan ditasilin, talabkan talabayatu. Oh, kama talabtum. Kama talabtum. Kama talabtum. Qala kubara'a bani u. Qala kubara'u ya. Qala kubara'u bani Israel. Kaifa yakunu talutu malikan alaina. وهو لا يستحق ذلك لأنه ليس من سبط الملوك ولا من بيت النبوة ولم يعط كثرة في الأموال يستعين بها ولم يعط هي كثرة من كثرة في الأموال يستعين بها في ملكه يستعين كان مرفوع يستعين بها في ملكه فَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ لِأَنَّنَا مِنْ سِبْطِ الْمُلُوكِ وَمِنْ بَيْتِ النُّبُوَّةِ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَهُ عَلَيْكُمْ وَهُوَ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِأُمُورِ عِبَادِهِ وَزَادَهُ سَعَةً فِي الْعِلْمِ وَقُوَّةً فِي الْجِسْمِ لِيُجَاهِدُ الْعَدُوِّ وَاللَّهُ مَا يَهْدِيَ كَانَ لَمْ يَلَمْ Ya. Yeah. Lamuka ya. Ya. Liyujahidal aduwi. Adua maful bi. Adua. Liyujahidil aduwa. Wallahu ma. Liyujahidal. Liyujahidal aduwa. Liyujahidal aduwa. Wallahu malikul mulki yu'ti mulkahu man yasha'u min ibadih. Wallahu wasi'ul fadli wal ata'i. Alimun bihaqaiqil umuri la yukhfa alaihi syai'un la yakhfa alaihi syai'un oh la yakhfa alaihi syai'un. Dan nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengutus bagi mereka, bagi kalian, Talut sebagai raja, sebagai jawaban atas permintaan kalian. Yaqudukum, mereka dia akan memimpin kalian dalam peperangan, dalam memerangi musuh kalian sebagaimana yang kalian minta. Berkat para pembesar dari Bani Israel berkata, bagaimana Talut menjadi raja bagi kami dan dia tidak berhak sementara gitu aja. Ya, sementara dia tidak berhak atas itu. Karena tidak ada, karena bukan dari keturunan raja dan bukan dari keturunan Nabi ya, dan tidak memiliki banyak harta ya yang sebagai modal dalam kerajaannya, dan kami lebih berhak dari kerajaan daripada dia, karena kami keturunan dari kerajaan, ya, karena kami dari keluarga kerajaan dan dari turunan Nabi. Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah memilih dia atas kalian, dan dia maha suci, ya, Allah subhanahu, maksudnya, lebih mengetahui tentang urusan hamba-hambanya, dan menambahkan Thalut, keluasan dalam ilmu dan kekuatan dalam fisik untuk memerangi musuh. Dan Allah, sang pemilik kerajaan, memberikan kerajaannya kepada siapa yang dikehendaki dari hambanya. Dan Allah maha luas karunianya dan pemberiannya, maha mengetahui hakikat-hakikat urusan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi atasnya. Baik, barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Afik, barakallahu jazakumullahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا dan berkatalah nabi mereka kepada mereka sesungguhnya Allah telah mengutus bagi kalian Thalut sebagai raja. Di ayat sebelumnya ya para pembesar Bani Israel minta agar ditunjuk raja bagi mereka yang dengan raja terperang di jalan Allah untuk memerangi musuh-musuh mereka. Lalu di ayat ini, ya Allah menjelaskan bahwasanya Allah mengabulkan permintaan mereka dengan mengangkat Thalut sebagai raja. Dan seperti biasa, ya Bani Israel ini selalu ya membantah, selalu membangkang, selalu mencari-cari alasan untuk melanggar atau melawan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman, qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Mereka menjawab, yaitu orang Bani Israel, bagaimana Thalut itu bisa menjadi raja bagi kami sementara kami lebih berhak ya terhadap kerajaan daripada dia. Dan Thalut tidak diberikan keluasan harta. Jadi kata para pembesar Bani Israel ini, kenapa Thalut yang ditunjuk sebagai raja? Padahal, ya menurut kami, kami lebih berhak untuk menjadi raja daripada dia. Kenapa? Yang pertama, ya sebagaimana disebutkan pada tafsirnya, Thalut ini orang biasa, ya bukan dari keturunan, ya bangsawan, bukan keturunan para raja. Tidak pula keturunan para nabi. Kemudian Thalut ini tidak punya harta. Ya mereka mengira kalau punya harta, itu lebih berhak untuk menjadi pemimpin. Ini pemikiran yang keliru. Dan dari ayat ini kita akan tahu kriteria pemimpin yang baik itu seperti apa. Qala inna allaha astafahu alaikum wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian, ya Thalut sebagai raja, dan menambahkan kepadanya, ya ilmu dan kekuatan pada ilmu dan fisik. Jadi syarat menjadi pemimpin, yang pertama harus memiliki ilmu, kekuatan pada ilmu, dan juga kekuatan pada masalah fisik. Jadi ilmu pengetahuan dan juga kekuatan fisik, inilah pemimpin yang ideal menurut Al-Quran. Bukan banyaknya harta. Ya betul, banyak orang yang banyaknya ya punya banyak harta, tapi kalau akalnya lemah, fisiknya lemah, maka dia tidak punya cakapan dalam memimpin. Sementara orang yang mungkin ya harta tidak punya, tapi dia memiliki kekuatan pada ilmu dan fisiknya, maka dia bisa memimpin dengan baik. Jadi kriteria pemimpin yang ya ideal menurut Islam, menurut Al-Quran adalah pemimpin yang berilmu ya dan juga punya kekuatan secara fisik. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha'. Dan Allah memberikan kerajaannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi itu merupakan hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kan mereka sudah minta ditunjuk raja. Harusnya kalau mereka benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun yang ditunjuk sebagai raja, mereka harusnya langsung mematuhinya. Tapi seperti biasa ya, orang Bani Israil ini adalah orang yang suka membangkang. Ketika ada perintah, mereka mencerna dengan logika mereka. Mereka cerna dengan logika mereka, kenapa Tolet yang jadi raja? Ya, sementara dia orangnya enggak punya harta. Dia bukan dari keturunan para raja, dia pula keturunan para nabi. Nah, ini penyakitnya orang yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya dari dahulu sampai sekarang. Mereka berusaha memahami perintah syariat dengan logika mereka yang terbatas. Dengan logika mereka yang sempit. Sementara orang yang mengaku menyerahkan dirinya secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika ada perintah mereka langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ya, maha luas kekuasaannya lagi maha mengetahui. Baik, lanjutkan. Baik. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut. Dipanjangin Pak, coba dirang lagi Pak. Mana Pak? Ayata mulkihi, jangan dipanjangin tadi. Ayatannya ya, ya antum panjangin. Dirang lagi. Wa qala lahum. Waqala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka ala Musa wa ala Haruna tahmiluhul malaika inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan telah berkata kepada mereka nabi mereka, sesungguhnya tanda-tanda kekuasaannya yaitu tabut yang diturunkan kepada kalian, di dalamnya ada ketenangan dari Tuhan kalian. Dan peninggalan keturunan Musa dan keturunan Harun yang dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya di dalam yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Wa harfu istifnaf qala fi'il madhi lahum jar majrur sebagai maf'ul bi. Nabiyuhum, nabiyu adalah sebagai fa'ilnya, hum adalah sebagai mudhof ilai. Inna harfu taukid wa nasbin, ayatan adalah sebagai isim inna. Ayata adalah sebagai isim inna. Mulkihi adalah mudhaf ilai. Ayatiyakum ayi harfu nasbin. Ya'tiya adalah fi'il majzumun bi'an. Kum sebagai manfu'un. Mansubun Pak, bukan majzumun. Oh iya, mansub. Ya. Ya'tiya adalah mansubun bi'an. Kum adalah sebagai maf'ul bi'nya. At-tabutu adalah khobar ibadah ina. Ini sebagai fa'il. Oh, tak butuh fa'il ya? Kalau sesungguhnya tanda kerajaannya adalah akan datang kepada kalian tabut. Tabut adalah sebagai fa'il, fihi jar majrur sebagai khobar muqaddam. Sakinatun sebagai mubtada muakhir, mirrobikum mirrobi jar majrur, kum sebagai mudhof ilai, wa baqiyatun adalah ma'tuf ke sakinatun, mimma jar majrur, taroka fi'il madhi, alu Musa adalah sebagai fa'ilnya, wa harfu atuf atof aksin. Alunya aja yang fa'il, kalau Musanya mudhof ilai. Alu sebagai fa'il daripada taroka, Musa sebagai mudhof ilai, wa huruf atfin, alu adalah ma'tuf, runa sebagai mudhof ilai, maf'ul bi, mudhof ilai, tahmiluhu tahmilu fi'il madhi. Tahmilu itu fi'il mudhari. Tahmilu ada. Tahmilu adalah fi'il mudhari. Al-ha'u sebagai. Al-ha'u maf'ul bi. Malaikatu sebagai fa'ilnya. Inna harfu tauqid wa nasbin. Fi dalika adalah khobar muqaddam, la ayatan sebagai isim ina, lakum jar majrur, in harfu syarat ya kuntum fi'il madinakis mu'minina. Kuntum fi'il madhi nakis. Iya, antumnya sebagai isim daripada kana, mu'minina adalah sebagai khobarnya. Wa qala lahum nabiyyuhum inna alamata mulkihi ayatiyakum asunduko alladhi fihi alladhi fihi taurati wa kana wa kana a'da'uhum qad intaza'uhu minhum. Wa kana a'da'uhum qad an tija'a. Qad intaza'uhu minhum. Wa qad ini. Kamu dipasang qad intaza'uhum. Qad intaza'uhu minhum. Fihi to aniyatun. Tumak ninatun mirrobikum kulubil mukhlisina fihi baqiyatun min ba'di asya'a tarakaha alu Musa wa alu Haruna mislul al-asa wa futatil awluhi wa tahmiluhul malaikatu inna fi dhalika la'adhimu burhanin lakum inna fi dhalika la'a Adhamu. Adhama lah, adhama. Adhama. Inna fi dhalika la adhama i... Oh, irohani. Irohani lakum. Lakum ala... ikhtiari. Ala ikhtiari. Toluti. Toluta. Toluta malikan alaikum. Bi amrillahi. Inna kuntum musad in kuntum musaddiqina billahi wa rasulihi wa rusulihi dan telah berkata kepada mereka nabi mereka sesungguhnya tanda-tanda kekuasaan adalah datangnya sunduk kotak ya atau koper alatid yang di dalamnya adalah Taurat yaitu yang mana musuh-musuh mereka oh iya yang mana musuh-musuh mereka sungguh telah merebut gitu ya merebut dari mereka di dalamnya adalah tumaninani ketenangan dari Tuhan kalian yang akan menguatkan hati-hati kalian orang-orang yang mukhlisin orang baik dan di dalamnya peninggalan dari bagian dari sebagian sesuatu yang ditinggalkan oleh keturunan Musa dan keturunan Harun seperti aso tongkat buat futat itu kayak serpihan ya serpihan oli oh itu lembaran oh iya lembaran yang dibawa oleh malaikat sesungguhnya di dalamnya demikian itu ada lebih besar di rohani di untuk bukti nyata yang paling besar paling besar bagi kalian atas usaha atas dipilihnya Tolut sebagai raja. Atas dipilihnya Tolut sebagai raja pada kalian ya. Atas ya, kalian dengan perintah Allah. Jika kalian adalah orang-orang yang membenarkan dengan kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Iyakum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما موسى ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة Dan nabinya berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaan Tolut adalah adanya tabut yang mendatangi kalian, yang mana di dalam tabut itu terdapat ketenangan dari Rob kalian, dan juga sisa ya, atau peninggalan dari apa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh para malaikat. Jadi karena mereka menolak ya diangkatnya Tolut sebagai raja ya dan untuk menepis tuduhan bahwasannya nabinya ini mengada-ngada maka ya dari dalam ayat ini dikatakan bahwa tanda atau bukti nyata kerajaan ya dari Tolut adalah akan datangnya tabut apa itu tabut adalah sunduk ya kotak yang di dalamnya ada Taurat, ya, yang mana dahulu kotak yang isinya Taurat ini telah direbut oleh musuh-musuh mereka. Sudah lama hilang dari mereka, lalu ya hadir kembali di tengah-tengah mereka. Ini merupakan tanda kerajaannya dari Tolut yang diangkat sebagai raja atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat ayat bagi kalian ya jika kalian beriman. Jadi karena mereka tidak percaya ya dengan apa namanya diangkatnya Tol sebagai raja dan mereka menolaknya, maka nabi mereka mengatakan bahwa bukti nyata ya kerajaan dari Tolut ini adalah akan datang kembali kepada kalian tabut. Tabut adalah kotak yang di dalamnya ada Taurat, ya, yang sudah pernah direbut oleh musuh-musuh mereka. Ya, benda yang selama ini menjadi kehadirannya menjadi semangat mereka itu hadir kembali tengah-tengah mereka. Dan ini merupakan tanda nyata, ya, bukti yang nyata bagi orang-orang Israel bahwa Taurat itu memang benar diangkat sebagai raja atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, afwan ya, ini mungkin sampai sini aja ya kita belajarnya, soalnya ini qadarullah aneh enggak di rumah ya, ada di tempat yang enggak jauh dari majelis taklim ini, ibu-ibu jam segini udah mulai jadi suaranya terlalu keras ya. Jadi aneh agak terganggu. Mungkin sampai sini dulu ya. Demikian, semoga apa yang kita belajar bermanfaat. Wassallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.